الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Sahih Bukhari Kitabun Nikah qala babu mau'izati ar-rajuli ibnatahu li hali zawjiha bab nasihat seorang ayah terhadap putrinya karena kondisi suaminya. Dan anak perempuan walaupun telah bersuamikan, memiliki rumah tangga sendiri, bukan berarti bahwa seorang ayah dan ibu sudah lepas tanggung jawab. Tetap ada kontrol, tetap ada perhatian, tetap ada nasihat untuk anaknya. Ya, tentunya seorang ayah berusaha untuk menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab mendidiknya, melindunginya, mengayominya. Karena menikahkan seorang anak perempuan dengan laki-laki berarti telah melimpahkan tanggung jawab untuknya. Sehingga ulama kita mengatakan dan mengingatkan tentang bahayanya menikahkan anak perempuan dengan seorang ahlul bidah. Dikatakan man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seorang ahlul bidah, maka sungguh dia telah memutuskan tali rahimnya. Khairan insyaallah. Kita kembali barakallahu fikum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaydullah bin Abdullah bin Abi Saur 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lam azal harisan 'ala an as'ala Umar ibn al-Khattab 'an al مرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم أزل حريصا senantiasa dan tetap aku semangat berharap kuat untuk bertanya kepada Umar ibn Khattab tentang dua perempuan di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Jadi dua perempuan barakallahu bikum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ibnu Abbas tetap senantiasa semangat untuk menanyakan ayat ini kepada Umar bin Khattab. Ini karena haibahnya Umar sehingga tidak setiap saat Ibnu Abbas bisa menanyakan sesuatu kepada Umar radhiyallahu taala. Walaupun Umar ya tentunya kapan-kapan saja engkau mau bertanya silakan. Tapi yang namanya haibah, kewibawaan, terkadang menghalangi orang, barakallahu fikum, untuk menanyakan sesuatu. Hatta hajja wa hajajtu ma'ahu, kata Ibn Abbas. Ini menunjukkan tentang semangatnya Ibn Abbas dalam menuntut ilmu. Sampai suatu saat Umar bin Khattab haji dan pun haji bersama dengan beliau. Wa'adala wa'adaltu ma'ahu bi'idawatin, dan ketika beliau minggir dari untuk istirahat atau menunaikan hajatan, maka aku pun demikian minggir dan turun. Ma'hu bi'idawati wa'adaltu ma'hu bi'idawatin fatabarraza thumma ja'a fasakabtu ala yadayhi minha fatawadda'a. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjauh untuk menunaikan hajatannya. Kemudian kembali, kemaja apakah sakabtu ala yadayhi minha fatawadda. Kemudian aku menuangkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wudunya, maka beliau pun wudu. Fakultulahu ya amiral mu'minin, manil mar'atan min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah ta'ala in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Wahai amiral mu'minin, siapakah dua perempuan di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam ayat ini? Qala wa ajaban laka ya Ibn Abbas. Aneh ini engkau wahai Ibn Abbas. Jadi, ini kenapa engkau baru tanya sekarang, enggak dari dulu-dulu? Baik. Huma Aisyah wa Hafsah. Dua perempuan dalam ayat ini adalah Aisyah dan Hafsah. Tsumma istaqbala Umar al-haditha yasuquhu qala. Kemudian Umar pun mulai bercerita mengisahkan kejadian. Kuntu ana wa jarul li minal ansar fi bani Umayyah ibnu Zaid wa hum min awali al-Madinah. Kata Umar, kuntu ana wa jarul li minal ansar, aku dan tetanggaku dari kalangan ansar fi bani Umayyah ibnu Zaid, di bani Umayyah ibnu Zaid, wa hum min awali al-Madinah. Mereka berada di tempat ini. Wa kunna natanawamu nuzula ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami bergantian untuk turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari Umar radhiyallahu ta'ala turun menimba ilmu. Baik, dan besoknya sahabat ini gantian karena pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Ini juga jadi pelajaran bagi kita bahwa sesibuk apapun kita dengan maisha kita, tetap ada waktu untuk kita luangkan untuk menimba ilmu. Jadi, jangan seakan-akan kita dicipta hanya untuk dunia ini. Jadi, kerjanya cari duit. Setelah itu keras, ya bagaimana dia menikmati duitnya? Dia hanya mengumpulkan duit dan menghabiskan duit, itu saja kerjanya. Sebenarnya tidaklah demikian, karena bukan untuk kita, bukan untuk itu kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dicipta untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada-Ku. Baik, kecuali untuk menghambakan diri kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada pada kita dari kehidupan kita dan pekerjaan kita ini adalah fasilitas. Bagaimana kita lebih langgeng, lebih leluasa, lebih baik dalam menunaikan ibadah dan ketaatan. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terlaksana, tertunaikan banyak dari amal-amal saleh. Cuman memang banyak orang yang kondisinya seperti ini, lalai. Kehidupan dunia dan tidak mau dekat dengan agama. Subhanallah. Kita kembali barakallahu fikum, bahwa Umar radhiyallahu taala anhu mengisahkan pada saat itu, aku dengan seorang Ansar melakukan kerjasama yang tentunya tidak bisa kami meninggalkan pekerjaan. Baik, jadi harus bergantian. Wa kunna natanawabun nuzul 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bergantian. Fa yanzilu yawman wa anzilu yawman, sehari aku turun, esoknya Ansari tersebut, besoknya aku lagi, besoknya Ansari, agar silih berganti. Fa idza nazaltu jituhu bima hadatha min khabari dhalika al-yawm min al-wahyi aw ghairihi. Aku kalau turun, ya aku sampaikan kepada sahabat itu apa yang aku dengar dan apa yang aku ketahui dari khabar, wahyu, perintah, larangan, apapun yang berhubungan dengan agama disampaikan kepada sahabat ini. Wa idza fa'ala wa idza nazala fa'ala mithla dhalik. Sahabatku itu pun ketika dia turun balik, dia melakukan hal yang sama, menyampaikan kepada aku apa yang telah dia dengar dari firman Allah Subhanahu wa taala, ahkam, hukum-hukum tentang halal dan haramnya sesuatu dan seterusnya, khabar, masya Allah. Sekali lagi menjadikan kita semangat tentunya untuk tetap menimba ilmu dan mengajarkan ilmu, menimba ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa kunna ma'asyara Quraisy naghlibun nisa. Dulunya kami orang-orang Quraisy naghlibun nisa. Kami mengalahkan perempuan. Jadi perempuan ini pokoknya apa yang sudah menjadi kebijakan laki-laki, kelas perempuan tinggal ngikut saja. Tidak banyak komen dan tidak banyak yang mereka bisa lakukan. Falamma qadimna 'alal ansar idza qaumun taglibuhum nisa'uhum. Ternyata ketika kami berangkat ke Madinah, pindah ke Madinah, orang-orang Ansar justru dikalahkan oleh istri-istri mereka, perempuan-perempuan mereka. Fatabiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il Ansar. Akhirnya perempuan-perempuan kami mengambil adab kebiasaan perempuan-perempuan Ansar. Barakallahu fikum. Fa sahabtu 'ala imra'ati faraja'atni. Suatu saat aku marah kepada istriku. Faraja'atni. Biasanya kalau aku marah langsung dia diam. Baik. Faraja'atni, dia membalas aku. Baik. Fankartu 'ala taraju' ta'dib. Fa'ankartu antara ja'nani. Maka aku pun terheran-heran. Sekarang dia sudah mulai membantah. Barakallahu fikum. Menyanggah, bahasa lebih bagusnya menyanggah. Qalat walam tungkir an ra. Walima tungkir an ra ja'nani. An ra. Walam walima tungkir anra an uraji'uka. Kata sang istri, kenapa engkau terheran-heran kalau aku menyanggah engkau? Wallahi nazwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sekarang menyanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ihdahunna latahjuru al-yawma hatta laila, bahkan di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai malam. Fa'abza'ani dhalika, kemudian itu pun mengagetkan aku, bagaimana bisa ini terjadi? Kata Umar, fakultulaha qad khaba man fa'ala dhalika minhum, telah rugi orang-orang yang memperlakukan itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia. Tsumma jama'tu alayya thiyabi, kemudian aku pun mengumpulkan pakaianku. Fanazaltu fadakhaltu ala Hafsah, fakultulaha, kemudian aku pun turun dan aku bertemu dengan Hafsah, putri dari Umar radhiyallahu ta'ala. Fakultulaha, ay Hafsah, atughadibu ihdakunna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-yawm hatta al-layla? Wahai Hafsah, adakah di antara kalian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam marah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siang sampai malam? Qalat na'am. Maka sang anak pun mengatakan iya. Faqultu qad khibti wa khasirti, kau rugi. Afatamanina ayyadaballahu lighadabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatahliki, apakah kalian merasa aman dengan murkanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun menjadi murka sehingga kalian menjadi binasa? La tastakthirin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa la turaji'ihi fi syai'in wa la tahjurihi. Wahai putriku, jangan kau terlalu banyak menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kau menyanggah beliau. Fi syai'in wa la tahjurihi, dan jangan kau tinggalkan, marajuk istilahnya kalau di tempat kita ini. Wasalini ma badalaki, kalau anda engkau butuh, minta kepadaku. Kata Umar, jangan kau terlalu membebani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salini ma badalaki, wala yagurranaki an kanat jaratiki awda minki wa habba ila nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu Aisyah. Jangan kau tertipu dengan tetanggamu, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang lebih cantik dari engkau, lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah Aisyah. Qala Umar, wa kunna qad natahaddatsna an ghassan tun'alul khayl litaghzuana, atau tun'alul khayla litaghzuana. Dan kami pada saat itu telah berbincang-bincang tentang Raja Ghassan yang telah mempersiapkan kuda mereka. Mereka telah memasangi sepatu untuk kuda-kuda mereka untuk memerangi kita. Fanazala sahibi al-ansari yawma naubatihi, jadi hari yang Umar turun, ya masih menasihati putrinya karena kondisi yang dia dengar. Maka di berikut hari turunlah sahabat Ansari ini di waktu tugasnya turun atau kesempatan dia turun. Faraja ilaina isya'an fadraba babi darban syadida, pulang dia ke atas dalam kondisi sudah isya. Dia memukul pintu, mengetuk pintu dengan ketukan yang keras sangat. Wa qala athammahu, adakah orang? Fafazi'tu fa kharajtu ilaihi fa qala qad hadatsa al-yawma amrun 'azhim. Fafazi'tu fa kharajtu ilaihi fa qala qad hadatsa al-yawma amrun 'azhim. Maka aku pun kaget, tergopoh-gopoh mendatangi pintu sambil mengatakan qad hadatsa al-yawma amrun 'azhim. Dia pun mengatakan hari ini telah terjadi perkara yang sangat besar. Qultu mahu, kata Umar, apa itu? Aja'a Ghassan, apakah Raja Ghassan telah datang dengan pasukannya? Qala, bukan, bal a'dhamu min dhalika wa ahwal, bahkan lebih besar dari itu dan lebih mengerikan. Talaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu, Kata sahabat itu, Rasulullah telah mentalak istri-istri beliau semuanya. Wah, ini kabar yang tersebar. Wa qala Ubayd bin Hunain sami' ibn Abbas an Umar faqala i'tazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam azwajahu. Bahwa Umar mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan istrinya semuanya. Faqultu khabat khamsa wa khasira. Marah Umar karena termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putrinya. Putrinya Umar telah merugi dan bangkrut. Hafsah kalau dia termasuk yang melakukan ini. Waqad kuntu adunnu hadza yushiku ayyakun, dan aku memang merasa khawatir bakal terjadi yang seperti ini. Fajama'tu alayya thiyabi fa sallaitu salatal fajr ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengumpulkan pakaianku dan berangkat turun sehingga aku bisa salat subuh bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadkhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mashrubatan lahu fa'tazala biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat penampungan makanan atau lumbung, tidak kembali ke rumah beliau tapi justru ke lumbung mashrubah. Fa'tazala biha, beliau bersendiri di situ. Wadakhaltu ala Hafsah fa idza hiya tabki. Kata Umar, aku pun menemui putriku Hafsah dalam kondisi Hafsah menangis. Faqultu ma yubkiki, apa yang menjadikan kamu wahai putriku menangis? Alam akun haddartuki hadza, tidakkah aku telah mengingatkan engkau tentang masalah ini? Yani engkau jangan terlalu banyak menuntut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau menyanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau boikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah nasihatkan engkau tentang masalah ini. Haddartuki hadza. Atallaqakunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian telah ditalak memang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kabar yang tersebar? Alat la adri. Kata Hafsah, aku tidak tahu. Ha huwa dha mu'tazilun fi al-mashrubah. Baik. Aku tidak tahu apakah Rasulullah mentalak kami atau bagaimana. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyendiri di lumbung. Fa kharajtu fajitu ilal mimbari fa idza haulahu rahtun yabki ba'dhum. Baik. Fajalastu ma'ahum qalila, aku pun keluar dari rumahnya Hafsah, aku masuk ke masjid dekat mimbar, ternyata dekat mimbar itu ada beberapa orang menangis. Fajalastu ma'ahum, dan aku pun duduk bersama dengan mereka sesaat. Summa ghalabani ma'ajidu fajitul mashrubata allati bihan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku dikalahkan oleh perasaanku, pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Maka aku pun mendatangi lumbung tersebut yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li gulabin lahu aswad, aku pun berkata kepada pengawal atau penjaga lumbung itu, budak laki-laki yang berkulit hitam, istadzin li Umar, wahai bulan, mintakan aku kepada Rasulullah untuk diizinkan. Fadakhal gulam fakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a faqala kalimata kallamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhakartuka lahu fa samata. Maka budak itu pun masuk dan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluar kembali sambil mengatakan, aku telah berbicara dengan Rasulullah dan menyebutkan engkau bahwa engkau meminta izin agar supaya bisa masuk, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Fasaratu hatta jalastu ma'arrah, aku pun kembali ke masjid bersama dengan sahabat yang lainnya yang ada di dekat mimbar. Thumma ghalabani ma'ajidu fajitu faqultu lil gulami istadzin li Umar, aku pun tidak bisa tahan karena ada sesuatu di dalam hatiku untuk mencari tahu apa sih sebenarnya ini. Aku pun mendatangi lumbung tersebut dan menemui budak hitam tersebut. meminta agar supaya diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal summa raja'a, kemudian budak hitam itu pun masuk ke dalam lubung dan kembali ulang. Faqala qad dzakartuka lahu fasamata. Wahai Umar, aku sudah menyampaikannya kepada Rasulullah tapi beliau hanya terdiam. Faja'tu fajlastu ma'ar rahti, aku pun kembali masuk ke masjid dan duduk bersama dengan orang-orang yang ada di sisi mimbar. Summa ghalabani ma'ajin, aku tidak bisa tahan sehingga aku pun mendatangi budak laki-laki tersebut, budak hitam. Fakultu istadin li Umar, mintakan izin untuk Umar kepada Rasulullah. Padahal summa raja ilayya faqala qad dzakartuka lahu fasamata, aku sudah menyebutkan engkau, menyampaikan bahwa engkau yang minta izin, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdiam diri saja. Falamma wallaitu munsariban qala tayyib idzan al-ghulamu yad'uni, maka ketika aku berpaling, qala idzan al-ghulamu yad'uni faqala qad adina lakan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu budak hitam itu pun memanggil dan mengatakan bahwa Rasulullah telah mengizinkan engkau untuk menemuinya. Padahal tu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa muttaji'un ala rimalin rimali hasirin laysa bainahu wa bainahu firash wa qad athara rimalu bi jambihi muttaki'an ala wisadatin tayyib la jambihi muttaki'an ala wisadatin min adam hashwalif. Aku pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau berbaring ala rimalin rimali hasirin laysa bainahu wa bainahu firash, rimali hasir ini tikar yang ada barakallahu fikum pasirnya. Taib afwan, rimal di sini artinya adalah anyaman. Masya Allah. Mutajirun arimali hasirin laysa bainahu wa bainahu firash. Beliau hanya berbaring di atas anyaman tikar. Laysa bainahu wa bainahu firash, tidak ada kasur di antaranya. Barakallahu bikum. Qad asara rimal bi jambihi muttakian ala wisada. Taib, anyaman tikar itu sudah membekas di kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersandar pada bantal yang terbuat dari kulit hasywali. Fa sallamtu alaihi thumma qultu wa ana qa'im, aku pun memberi salam kepada beliau. Taib, dan berkata kepadanya dalam kondisi berdiri, ya Rasulullah, atallaqta nisa'ak, ya Rasulullah, apakah engkau telah mentalak istri-istrimu semuanya? Farfa ilayya basarahu faqala la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan wajahnya ke aku sambil mengatakan tidak. Faqultu Allahu akbar, maka aku pun mengatakan Allahu akbar. Ini ungkapan ta'ajub yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kabar tersebar di mana-mana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalak istrinya, padahal tidaklah demikian. Tsumma qultu wa ana qa'im astanis, ya Rasulullah, aku pun berkata dalam kondisi aku berdiri, bolehkah aku astanis, yakni duduk sesegera mungkin dan berbincang. Baik. Berlama-lama, bolehkah aku berlama-lama di sini berbincang dengan kau ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, ya Rasulullah, la ra'aitani wa kunna ma'asyara Quraisy naghlibun nisa. Ya Rasulullah, baik. Engkau tahu kita tahu semuanya bahwa kami, kita ini orang-orang Quraisy, mengalahkan perempuan. Perempuan tidak bisa bicara apa-apa, pokoknya apa keputusan, apa kebijakan, semua kebijakan laki-laki. Falamma qadimnal madinata ila qaumin taglibuhum nisa'uhum. Ketika kita sampai ke Madinah ini, ternyata orang-orang Ansar dikalahkan oleh istri-istri mereka. Fatabassama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya tersenyum saja. Tsumma qultu ya Rasulullah, law ra'aitani wa dakhaltu ala Hafsah, faqultaha la yaghurrannaki an kanat jaratuki awdha'a minki wa habbu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Fatabassama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau lihat ya Rasulullah, aku telah mengatakan kepada Hafsah, engkau jangan tertipu bahwa tetanggamu ini lebih cantik dari engkau, lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Aisyah. Rasul pun hanya bisa tersenyum. Tabassumahu ukhra, senyuman yang kedua. Fajalastu hina ra'aituhu tabassam. Aku pun duduk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lihat bahwa beliau telah tersenyum. Farafa'tu basari fi baitihi, fa wallahi ma ra'aitu fi baitihi syai'an yarudul basara gaira uhbatin salah. Kemudian aku pun, kata Umar, nengok di sekeliling rumah itu, masyurubaya di lumbung itu. Farafa'tu basari fi baitihi fa wallahi ma ra'aitu fi baitihi syai'an, aku tidak melihat sesuatu di situ yang bisa dengannya kita mengembalikan pandangan setelah melihatnya. Di sana ada salasah, gairu uhbadin salasah. Ada yakni beberapa tempat, tiga. Fakultu ya Rasulullah, udullah bali wasi ala ummatika fa inna farisa war rum qad wusi alaihim wa utu adunya wa hum la ya'budun Allah. Maka aku pun berkata, ya Rasulullah, berdoalah pada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah meluaskan rezeki untuk umatmu, karena sesungguhnya orang-orang Persia dan Romawi, Allah telah luaskan rezeki untuk mereka, Allah telah memberikan dunia untuk mereka, sementara mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Fajalasan Nabi SAW kana muttaki'a, maka Nabi SAW duduk yang sebelumnya beliau muttaki'a, yakni bersandar. Faqala aw Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. وإن كنتن ترن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya, kalau kalian wahai para istri-istriku menginginkan kehidupan dunia ini dengan kemewahannya, perhiasannya, fata'alaina, mari. Mari aku akan berikan semuanya apa yang kalian inginkan. Wa usarrihkunna sarahan jamila, setelah itu aku talak kalian dengan talak yang baik. Kita pisah. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah, akan tapi kalau kalian tetap memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajaran azima, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk orang-orang yang telah berlaku baik di antara kalian dan pahala yang sangat besar. Ternyata semua istri-istri Nabi SAW memilih Allah, memilih Rasulnya, dan memilih kehidupan akhirat, dan menerima apa adanya dari kehidupan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada banyak fawaid, insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menjaga membacakan faedah-faedahnya insyaallah taala. Kita cukupkan sampai sini, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah.